بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كمسلمين والمسلمات، para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita bermacam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, dan secara khusus nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat, zaman yang penuh dengan fitnah dalam pemikiran, pemahaman, serta berbagai fitnah-fitnah yang telah memporak-porandakan tatanan hidup manusia. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan terhadap nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya dan juga tidak akan mungkin bisa kita nilai harganya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya iman, tauhid, akidah, keadilan dan ilmu. Tiada yang selamat kecuali orang-orang yang mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Tiada yang sengsara dan celaka kecuali orang-orang yang telah menyimpang dari jalan hidupnya. Para pemirsa, ikhwatul iman rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama Ahlussunnah yang tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Ibana An Usulid Diyanah, penjelasan tentang prinsip-prinsip agama, yaitu akidah. Masih berkaitan dengan bab yang pertama yang menjelaskan tentang akidah, pemikiran, pemahaman sekte yang menyimpang dari sunnah seperti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, kaum Khawarij dan yang sejenisnya. Penyimpangan di dalam berakidah, agar kita mewaspadai, agar kita mengetahui kebatilan mereka, kemudian kita waspada dan meninggalkan kebatilan itu. Terakhir beliau menjelaskan bahwa orang-orang Mu'tazilah, para pengkultus akal, orang-orang rasionalis yang beragama hanya menggunakan akal semata, bahwa mereka mengingkari hal-hal yang telah jelas ketetapannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan alasan menurut mereka tidak diterima akal, tidak sesuai dengan akal. Maka mereka mengingkari banyak hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah yang telah nyata dalil dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya, kata beliau, wadafa'u, qala rahimahullah, wa dafa'u an yakuna lillahi wajhun ma'a qawlihi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi orang Mu'tazilah dan yang mengikuti jejak dan juga pemikiran serta ideologi mereka di kalangan Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka menolak, mengingkari adanya wajah bagi Allah, yaitu mengingkari wajah Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka Allah tidak memiliki wajah. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan wa yabqa wajhu rabbik, maka akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Ini menjelaskan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, Allah memiliki wajah. Tentunya wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Kekalnya wajah Allah menjelaskan akan kekalnya zat Allah. Maka semua akan binasa, semua akan sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di permukaan bumi ini semua akan sirna. Dan tiada yang sisa dan tersisa atau yang kekal kecuali wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Yang demikian itu diingkari orang Mu'tazilah. Ya, tiada lain alasan mereka kecuali alasan yang hanya sekedar akal semata. Menurut mereka, kalau kita tetapkan wajah bagi Allah, makhluk juga punya wajah, berarti Allah sama dengan makhluk. Ini terus yang mereka ulang-ulang sebagai syubhat. Ya. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian berusaha mengingkari pemahaman yang batil menurut mereka itu. Ya. Maka mereka terjerumus ke dalam at-ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah atau mengingkari makna dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankaru ayyakuna lahu yadan. Orang-orang Mu'tazilah dan juga Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Turidiyah dan yang lainnya, Ahlul Kalam, mengingkari dua tangan Allah Subhanahu wa taala. An yakuna lahu yadani. Mereka mengingkari dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a qawlihi subhanahu, sedang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah berfirman, lima khalaqtu bi yadayya. Tatkala Allah perintahkan para malaikat sujud pada Adam, mereka sujud semuanya. Tapi iblis tidak mau sujud, sombong. Lalu Allah katakan kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menisbatkan tangan, kedua tangan kepada dirinya. Karena Allah memiliki kedua tangan, maka Allah nisbatkan kepada dirinya kedua tangan itu. Dan ini adalah keistimewaan bagi Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya, sementara yang lain diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya, dengan perkataannya, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tiada lain perintah Allah, ya, apabila menginginkan sesuatu kecuali hanya mengatakan kun fayakun. Maka ahli sunnah wal jamaah mengimani hal ini, karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Tentunya keimanan, keyakinan yang bersih, yang jauh dari tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. maka kita pahami Allah memiliki kedua tangan. Tapi bukan seperti tangan kita. Bukan seperti tangan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini kaidah. Ini prinsip dalam kita berbicara tentang sifat Allah. Allah menjelaskan, menafikan dari dirinya. Ya, Allah menafikan dari dirinya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada ya sesuatu yang sepertinya, yang menyerupainya. Tidak ada. Kemudian Allah memiliki sifat was-sami'ul basir. Sami' Maha mendengar, maka Allah memiliki pendengaran. Itu sifat Allah. Al-Basir, Allah yang Maha melihat, maka Allah memiliki penglihatan. Begitu Ahli Sunnah, begitu Rasul mengajarkan pada sahabat dan sahabat memahaminya, kemudian mengajarkan pada generasi setelah mereka. Tidak ada yang komplain dalam hal ini. Lima khalaqtu biyadayya. Maka kita meyakini Ahli Sunnah, Allah memiliki dua tangan. Orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlul Kalam mengingkari. Alasan mereka tidak kecuali apabila kita tetapkan dua tangan kepada Allah, berarti Allah menyerupai makhluk menurut mereka. Karena juga tangan, makhluk memiliki tangan. Mereka tidak memahami kecuali apa yang mereka lihat dengan mata mereka. Jadi mereka memahami, ya tangan ya ini yang dilihat. Tangan yang dimiliki oleh manusia, dua tangan. Nah, mereka memahami ya tangan seperti tangan makhluk. Ya, ini keliru. Nah, inilah alasan orang Mu'tazilah. Dan itulah suatu kebatilan sebagaimana yang jelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa ankaru yakuna lahu aynun, dan juga orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Ahlul Kalam ya mengingkari Allah memiliki apa? Mata. Padahal Allah Subhanahu wa taala ma aqauli subhanahu, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan hal ini, tajri bi ayunina. Tajri bi ayunina, bahwa kapal atau perahu Nabi Nuh tatkala datang tufan Nabi Nuh ya, banjir tufan, tidak ada yang tersisa, semua di tutupi oleh air sampai gunung-gunung yang tinggi ya penuh dengan air. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat sampan atau perahu. Begitu datang banjir dan tufan, ya perahu dan sampan tersebut berlayar ya di atas lautan. Dan siapa yang menjaga? Allah memperhatikan, melihat tajri bi ayunina, so itu berlayar bi ayunina dengan pandangan mata kami. Ya Allah yang memperhatikan. Allah yang menjaga, Allah yang melihat semua hal itu. Nah, kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa. Ya. Walitusna'a 'ala 'aini, dan agar engkau diperlakukan ya sesuai ya ala aini, di atas pandangan mataku. Apa maksudnya? Begitu di zaman Fir'aun ya, seorang yang zalim, tagut yang zalim, membunuh anak lelaki, setiap anak yang lahir lelaki dari Bani Israel, dan membiarkan kaum wanita hidup, maka tatkala itu lahirlah Musa alaihissalam. Ibunya khawatir dan takut akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Allah menghendaki yang lain. Diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan ya, Musa ke laut. Kemudian lewat ya, depan istana Fir'aun. Dan dilihat oleh istrinya. Kemudian diambillah bayi tersebut dan dibawa masuk ke istananya. Dan dibesarkan Musa di dalam istana. Kemudian Allah menghendaki bahwa Musa lah yang akan ya, mengajak menyelamatkan Bani Israel dengan izin Allah. Dan dengan sebabnya Fir'aun dan kekuasaannya, kerajaannya binasa dan hancur dan tenggelam tatkala dia mengejar Musa dan kaumnya Allah tenggelamkan di dalam laut merah. Sebagaimana jelaskan dalam Al-Quran. Dan semua itu tidak terlepas dari pandangan mata Allah. Walitusna ala aini. Itu maksudnya. Dan engkau ya Musa diperlakukan dengan seperti itu, ya, itu semuanya ala aini, berdasarkan di atas ya pandangan mataku. Jadi Allah menyebutkan Allah memiliki mata. Ya. Dan Allah memiliki dua mata sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam pembahasan yang berikutnya. Tapi beliau di sini ingin menjelaskan di antara penyimpangan dan akidah orang Mu'tazilah yang mengingkari kedua sifat ini. Wa ankaru ay yakuna Allahu 'alima. Mereka mengingkari ilmu Allah, orang Mu'tazilah. Ya. Ma'a qawlihi, sedang Allah berfirman, anzalahu bi ilmi, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmunya. Mereka ingkari ilmu Allah. Jadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Ahlul Kalam, li Jahmiyah, Mu'attilah, mereka itu dinamakan Mu'attilah karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Dan pengingkaran mereka terhadap sifat tersebut ya bertingkat-tingkat, tidak sama. Ada yang mengingkari semua sifat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, karena menurut mereka kalau di Allah memiliki sifat berarti menyerupai makhluk, maka Allah itu hanya memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Kata mereka, Allah alimun bila ilmin, Allah itu maha berilmu tapi tanpa ilmu. Begitu menurut mereka. Sami'un bila sam'in, maha mendengar tanpa pendengaran. Basirun bila basar, maha melihat tanpa penglihatan. Secara akal ya, tidak bisa diterima. Nanti mereka katanya menggunakan akal, tapi akal mereka telah rusak. Ya. Tidak ada satupun ahli bahasa di dunia ini mengatakan sesuatu bila menisbahkan seseorang kemudian dia menampikan maknanya. Dia mendengar, ya pasti dengan pendengaran. Berarti dia memiliki pendengaran, itulah sifatnya. Dia berilmu, berarti ya dengan ilmu. Tidak mungkin dia berilmu dengan kejahilan. Ya. Seperti itu. Kemudian juga di antara sekte Jahmiyah dan Mu'attilah itu mereka yang mengingkari sebagian sifat dan mengimani sifat yang lain, dan itu pun mereka batasi. Ya. Seperti orang Asy'ariyah membatasi sifat itu ya ada 7 sifat yang mereka imani. Ya. Sebagian yang kita jelaskan. Maka yang lain mereka ta'wil. Ya. Mereka ta'wilkan maknanya seperti sifat tangan, mereka katakan kekuatan atau kekuasaan Allah dan yang lain-lainnya. Nah, bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah yang benar, yang sahih sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pengikut Salafus Saleh, Ahlul Hadis, dan ini yang diimani oleh Imam Abul Hasan Asy'ari setelah kembali ke pangkuan Ahli Sunnah mengikuti manhaj Salafus Saleh, bahwa semua itu kita tetapkan, kita imani, kita yakini, akan tapi sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini akidah Ahli Sunnah. Semua akidah selain ini adalah suatu kebatilan. Kendati ya, yang meyakini mengakui Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi itu telah bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Wa ankaru an takuna lillahi quwwah ma'a qawlihi subhana dzul quwwatil matin. Orang Mu'tazilah juga mengingkari kekuatan Allah. Sementara Allah telah berfirman, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. ya, matin yang kokoh, yang kuat. Jadi Allah memiliki al-quwwah. Maka di antara nama al-qawi, yang maha kuat, karena memiliki kekuatan, al-qawi. Naam. Kemudian kata beliau, wa anna ma ruya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, Al-Mu'attilah, ya ahlul kalam, di ahlul bid'ah wal ahwa, nafau ma ruya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mengingkari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ya setiap malam ke langit bumi dan itu di sepertiga malam terakhir sebagaimana hadis yang sahih yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ. Hadis sahih. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis nuzul mutawatir. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam di sepertiga malam terakhir ke langit bumi. Seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doanya. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya akan aku perkenankan permohonannya. Dan siapa yang memohon keampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosanya. Itu firman Allah. Mustahil yang turun rahmat atau perintah Allah atau malaikat. Tidak akan mungkin malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepada aku, ini saya aku kabulkan. Malaikat tidak bisa mengabulkan doa. Apalagi rahmatnya Allah. Yang turun Allah. Kalau Allah mengatakan, ya, siapa yang berdoa aku kabulkan doanya. Siapa meminta akan aku beri. Siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni. Akan tetapi kita harus membersihkan otak kita, pemikiran kita dari syubhat tashbih, dari racun dan virus tashbih. Jangan kita pahami Allah turun itu seperti turunnya kita dari lantai kedua ke lantai dasar, ya, sehingga kosong lantai dua karena yang turun telah berada lantai dasar. Itu turunnya manusia, turunnya makhluk. Terjadi kekosongan dari tempat dia yang di atas. Nah, tapi turunnya Allah, kita paham makna turun, tapi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Kan ditanyakan bagaimana hakikat turunnya. Karena akidah ahli sunnah bahwa Allah itu zatnya maha tinggi. Di atas arsy. Tinggi di atas arsy, istawa ala arsyih. Yaitu sifat dhatiyah atau sifat ketinggian itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan istiwa sifat fi'liyah yang Allah beristiwa sesuai dengan kehendaknya dan sebelum diciptakan ya, langit dan bumi ya Allah belum beristiwa. Kemudian baru setelah itu Allah istawa di atas arsy. Dan akidah ahli sunnah bahwa Allah itu maha tinggi zatnya. Bukan berada di mana-mana. Allah maha tinggi. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang Buddha. Ya, beliau ingin mengetahui keimanannya. Faqala Nabi Sallam, Aina Allah? Di mana Allah? Ya. Maka secara spontanitas, sesuai dengan fitrah seorang Buddha, wanita yang masih suci itu menjawab, Fissama. Ya, di langit. Tinggi. Karena sama itu tinggi, sama yasmu itu tinggi. Ya. Waman ana siapa saya? Ya anta Rasulullah. Rasul mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia, sungguhnya dia seorang budak yang beriman. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghukumi ya keimanan seorang budak tersebut sesuai dengan jawabannya setelah mengatakan Allah fis sama, itu maha tinggi berada di atas arasy. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah. Jadi orang Mu'tazilah mengingkari hal itu. Tentu mereka telah mengingkari ya hal-hal yang telah jelas ketetapannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ghairu dhalik ya. Dan dalil yang lain atau perkara-perkara yang lain yang diingkari orang-orang Mu'tazilah Ahlul Kalam dari mimma rawahu thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang telah diriwayatkan oleh para ya periwayat yang thiqah yang terpercaya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyebutkan ya sebagian di antara hal-hal perkara akidah yang diingkari orang-orang Mu'tazilah, yang hal itu sebagai ya peringatan bagi kita agar kita waspada jangan terjerumus ke dalam akidah mereka, karena akidah mereka telah menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bahkan mereka dinamakan ahlu al-bid'ah wal ahwa, pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Kemudian setelah itu Imam Abu Hasan Asy'ari menjelaskan wa kadzalika jami'u ahli al-bid'i min al-jahmiyati wal murji'ati wal haruriyah. Begitu juga semua ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, pengikut bid'ah yang doyan berbuat bid'ah. Ahlul bid'ah jadi ahlinya berbuat bid'ah. Baik akidah, dalam akidah atau ibadah ya, keyakinan, itu ahli bid'ah. Minal Jahmiyah, dari kalangan Jahmiyah. Jahmiyah ini dinisbatkan kepada Jaham bin Sufwan ya. Jaham bin Sufwan ini yaitu orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang berguru pada Ja'ad bin Dirham, yang mengingkari sifat-sifat Allah ya. Maka dinisbatkan sekte dan kebatilan itu kepada Jaham bin Sufwan, maka dinamakan Jahmiyah, pengikut Jaham bin Sufwan, yang dia mengingkari Allah berbicara, mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah ya, mengingkari sifat-sifat Allah, dan juga mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki iradah dan kudrah, tapi terpaksa katanya. Allah tidak berbicara dengan Musa. Ya. Mengingkari sifat-sifat Allah, mengatakan Quran sebagai makhluk. Nah, maka setiap yang memiliki keyakinan yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dinisbat kepada Jahmiyah. Nah, Jahmiyah. Jadi mereka termasuk adalah sekte ahlul bidah wal ahwa. Kemudian juga al-murji'ah. Sekte murji'ah. Ini berkaitan dengan perkara iman. Perkara Islam dan keimanan. Mereka mengatakan orang murji'ah dinisbatkan kepada ideologi dan pemikiran mereka. Irja artinya takhir, yaitu mengakhirkan. Karena mereka ya mengakhirkan amalan dari iman, artinya mengeluarkan amalan dari iman. Jadi menurut mereka amal ibadah dan ketaatan seorang hamba itu bukan dari iman dan tidak menambah iman. Ya. Jadi mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan saja cukup. Atau yang lebih ekstrim lagi mengatakan iman itu juga ma'rifah qalbiyah, seperti Jahmiyah. Dia cukup yakin dengan hatinya, sudah cukup. Berarti menurut mereka iblis itu beriman karena yakin Allah yang menciptakannya. Waliyazubillah. Ada yang mengatakan ya cukup dengan perkataan lisan. Maka ini orang sekte Karramiyah yang juga dalam hal ini Murji'ah. Kalau dia telah mengatakan cukup beriman, berarti orang-orang munafikin yang beriman menurut mereka kan telah mengatakan. Nah, dan ada sekte meyakini bahwa dinisbatkan pada para fuqaha yang mengatakan ya amalan bukan bagian dari iman, tapi mereka mengatakan iman itu ya tasdik dan perkataan. Ya. Tapi iman amalan bukan bagian dari iman. Sementara Allah telah menamakan iman, perbuatan kita sebagai iman. Dan Allah telah menyebutkan sifat orang beriman, mereka adalah beramal. Dan Rasul telah menyebutkan cabang-cabang keimanan, mencakup perbuatan, keyakinan, dan perkataan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, inna Allah bin nasi la'ufur rahim. Jadi tatkala turun ayat yang memerintahkan menghadap ke Ka'bah di dalam salat perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang salat sebelumnya ke Baitul Maqdis? Bagaimana amalan mereka? Salat mereka bagaimana? Diterima atau tidak? Maka Allah mengatakan, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan para mufassirin sepakat dalam hal ini, maksudnya adalah salat kalian. Salat ibadah. Maka Allah namakan dengan iman. Menunjukkan kepada kita bahwa amalan kita ini adalah keimanan kita. Dan amalan kita ini sebagai bukti keimanan kita. Dan amalan kita, ketaatan kita sebagai sebab utama untuk menambah keimanan kita. Jadi orang yang beriman beramal, bukan sekadar ucapan saja. Nah, orang Murji'ah mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Sehingga menurut mereka iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ya, padahal dalam Al-Quran banyak sebutkan yazdadu imanan ma imanihim waladzina hattadaw zadahum huda, banyak sekali ya zadatuhum imana, bertambah iman mereka, Allah menambah keimanan mereka di atas keimanan yang lain. Barang siapa yang berpetunjuk, maka Allah akan tambahkan hidayah kepadanya, dan hidayah dari keimanan. Ya, fazadahum khusyua, orang beriman itu ya bertambah khusyuk kepada Allah, khusyuk bagian keimanan. Bertambah, iman bertambah dan berkurang. Ini akidah ahli sunnah. Ini sebagainya jelaskan juga oleh Imam Abu Hasan Asyad dalam penjelasan yang selanjutnya. Jadi orang Murji'ah ini mereka telah terjurus dalam ya, penyimpangan. Dan kita melihat fenomena dampak dari keyakinan Murji'ah ini ada di masyarakat kita. Ya, fenomena masyarakat seringkali mengatakan pentingkan hatinya. Menurut mereka cukup dengan hati, keyakinan. Dia tidak memperhatikan, dia mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya. Beriman tapi enggak pernah puasa, enggak pernah datang sholat Jumat. Nah, ini pengaruh dari akidah Murji'ah yang harus kita waspadai. Cukupkan iman itu ya sudah di hati, penting hatinya sudah yakin. Subhanallah. Tidak benar. Ya. Kendati mereka tidak paham ini dalam pemahaman orang Murji'ah, tapi itulah pengaruh, ya, fenomena dari efek negatif dari akidah orang-orang Murji'ah, disadari atau tidak. Gak cukup, keimanan sudah diamalkan. Al-iman, yaitu keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Ini, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi bermaksiat, itu iman akan berkurang. Enggak sama iman manusia. Tidak sama iman Jibril dengan iman manusia. Tidak sama iman para nabi dengan iman manusia biasa. Ya. Jadi bertingkat-tingkat. Ada yang menzalimi dirinya, ada yang hanya ya mengikuti kewajiban, meninggalkan hal yang haram. Ada yang mereka yang lebih tinggi lagi, yaitu melaksanakan kewajiban hal-hal yang sunnah, meninggal yang haram dan hal-hal yang makruh. Seperti itu, zalim li nafsi, menzalimi dirinya, muqtasir yang tengah-tengah, hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah sabiqun bil khairat. Ya. Tsumma warasna al-kitab alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasir wa minhum sabiqun bil khairat bi'innillah. Kemudian kami wariskan, kami berikan ya kitab kami kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Di antara hamba kami itu ada mereka yang menzalimi dirinya, ada yang muqtasir hanya sedang-sedang saja ya, hanya yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tidak melebih dari itu. Ada yang mereka sabiqun bil khair, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan ini mereka tidak mencukupkan dengan yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah mereka laksanakan. Ya, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi yang makruh pun mereka tinggalkan. Bahkan hal-hal yang mubah mereka tinggalkan jika dikhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam yang haram. Itu tidak sama. Nah, kemudian juga ahlu, di antara ahli bid'ah itu orang-orang haruriyah, yaitu orang-orang khawarij. Haruriyah ini salah satu nama atau lakab dari orang-orang khawarij, sekte khawarij. Karena mereka di waktu keluar dari pasukan Ali itu ya berpindah ke tempat yang namanya Harura di Kufah. Maka dinisbatkan kepada tempat tersebut dengan Haruriyah, yang mereka keyakinannya itu ya mengkafirkan pelaku dosa dan mengkudeta atau mengkafirkan hakim yang tidak menghukum dengan hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan Ali, karena Ali telah menjadikan ya manusia sebagai hakim di dalam permasalahan ya perdamaian antara beliau, pasukan beliau dengan juga pasukan Muawiyah radhiyallahu anhum wa anil sahabati ajma'in. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang khawarij dan sekte-sekte atau jamaah-jamaah yang suka memponis orang-orang pelaku dosa dengan mengkafirkan, atau apalagi orang-orang yang sangat ekstrim dan menyikapi memponis para penguasa yang berbuat zalim dengan kafir, ya, ini adalah sekte khawarij. Di pemikiran kaum khawarij, ya, termasuk di zaman sekarang ini ya pemikir orang ya sekte menisbatkan menamakan mereka ISIS, ya padahal itu adalah orang-orang yang khawarij pemikiran mereka, ya seperti itu. Orang-orang yang suka membuat teror, ya ini kaum khawarij yang mereka sangat ekstrim dalam hal ini. Baik. Ahlul Zaiq, mereka orang-orang yang telah menyimpang. Ya, telah menyimpang dari kebenaran. Telah menyimpang dari sunnah Nabi. Telah menyimpang dari pemahaman yang benar yang diyakini oleh ahli sunnah, para pengikut salafus saleh. Fima ibtada'u, dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan, dalam bid'ah yang mereka ya ada-adakan. Jadi mereka itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, wa khalaful kitab was sunnah, dan mereka telah menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Jadi semua ahlul bidah wal ahwa, sekte yang diponis oleh Nabi sebagai sekte yang sesat, yang menyimpang, yaitu 72 kulluha halika kata Nabi, dan zaman sekarang lebih ya. Karena sekte-sekte yang besar tersebut ya terus berkembang muncul ya, maka semua itu kata Nabi halika, sesat, celaka, kecuali hanya satu, ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti ajaran beliau dan para sahabatnya. Jadi mereka semua ahlu zaiq, orang yang menyimpang, yang telah terjumus ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Apa penyebabnya? Khalaful kitab wa sunnah. Karena mereka telah menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Ya. Seperti yang jelaskan tadi, bagaimana Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah. Bagaimana kaum khawarij memponis pelaku dosa dengan kafir. Bagaimana orang-orang murjiah, ya, yang mengeluarkan amalan dari iman, atau yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh iman bagi keimanan, amalan bagi keimanan seorang, atau maksiat bagi keimanan seorang. Sama, maksiat tidak membahayakan iman menurut mereka, ya. Dan juga setiap yang lain seperti Rafidah, Syiah, yang meyakini bahwa wajib mengimani 12 imam menurut mereka. Barang siapa yang tidak mengimani itu berarti dia kafir. Atau akidah-akidah yang lain yang mereka mencela sahabat, ya, dan sekte-sekte yang lain. Mereka itu khalaful kitab was sunnah, telah menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sunnah Nabi di sini, ya, yaitu pedoman hidup beliau, baik dalam berakidah, di dalam segala aspek, ya, agama ini. Dan secara khusus kena pembahasan kita masalah akidah, yaitu mereka telah menyelisihi akidah dan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka mereka berbuat bidah. Karena setiap yang tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah itu pasti mengikuti hawa nafsunya. Wa kadzdzabu bil haqqi wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustai kebenaran, maka tidak lain pilihannya mereka mengikuti hawa nafsu. Waqala Allah Ta'ala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yastajibuna ahwa'ahum. Jika mereka tidak menerima seruanmu wahai Muhammad, kebenaran yang kamu bawa, maka niscaya mereka tidak kecuali mengikuti hawa nafsu. Karena tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Wa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tiada lain setelah kebenaran itu kecuali kebatilan, dan kebenaran sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Dalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tiada, ya, keraguan di dalamnya. Hudan bagi orang bertakwa. Ya. Anzalahu bi ilmi alladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bih. Rasul yang datang dengan membawa kebenaran, bisidq, kejujuran, kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan apa yang dibawa oleh beliau, dan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh beliau. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, maka jangan kau menjadi orang-orang yang ragu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, berbicara dengan wahyu. Dan semua yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah kebenaran. Wa ma yakhruju minhu illa al-haq, kata beliau. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Ini kita yakini, kebenaran itu dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah. Maka setiap yang menyelisih Al-Qur'an Sunnah pasti terjun ke batilan, sedikit atau banyak. Ya. Penyimpangan itu besar atau kecil, jauh atau dekat. Dan dia pasti akan berbuat bid'ah. Nah, kemudian juga penyebabnya, wa ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu telah menyelisihi, ya, apa yang diyakini, yang diamalkan, yang diikuti oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sekte yang menyimpang, semuanya celaka dan binasa, kecuali hanya satu yang selamat, kata beliau. Mereka itu adalah orang yang ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti, ya, apa yang aku ikuti dan para sahabat. Berarti setiap yang menyimpang dari apa yang diikuti oleh Rasul dan para sahabat itu Al-Quran dan Sunnah, maka berarti dia itu telah sesat, telah menyimpang dari kebenaran. Ya, sedikit atau banyak, jauh atau dekat, besar atau kecil, sesuai dengan, ya, kadar penyimpangan dan kesesatan dia. Baik, di sini menunjukkan pada kita bahwa dalam beragama kita harus kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hal itu ditinggalkan, maka akan terjadi kesesatan. Akan terjadi penyimpangan. Dan itulah realita yang kita lihat, fenomena yang kita saksikan dalam kehidupan beragama, bahwa tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang sesat, tidak ada yang keluar dari kebenaran kecuali tatkala dia menyisi Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diyakini para sahabat Nabi SAW. Silakan buktikan. Ini bukan teori saya, tapi realita dan kenyataan. Itu penyebab utamanya. Kendati mereka mengatakan kami ahli sunnah, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya, tapi tatkala kita perhatikan penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah, dalam beragama, penyebab utamanya adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diyakini para salafus soleh. Karena timbangan kebaikan itu, timbangan kebenaran dalam beragama yaitu Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diikuti para sahabat Nabi SAW. Maka sesuatu yang tidak pernah menjadi agama, satu keyakinan, ibadah, pemahaman di zaman Rasul dan para sahabatnya, mustahil itu akan menjadi agama atau bagian dari ajaran Islam sampai yaumil qiyamah. Kendati pelaku bid'ah itu mengatasnamakan Islam, kendati orang berbuat kebatilan itu ya memberikan atau menggunakan baju Islam, ya mengislamisasikan perbuatannya atau pemikirannya, kendati dikemas dengan kemasan Islam, ya, tapi selama hal itu tidak sesuai dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada arti dari penamaan itu. Karena yang menjadi ya inti permasalahan adalah hakikatnya. Nah, ya ini harus kita pahami. Ini prinsip dalam beragama. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ya, tidak ada toleransi dalam hal yang seperti ini. Ini permasalahan agama, permasalahan akidah. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita, oh ya, kan saya hidup di Indonesia, sudah tradisi Indonesia saja beragama, sehingga ya sudah, cukup Islam Nusantara saja, kan begitu. Ya. Kalau yang dimaksud dia ingin hanya mengamalkan tradisi dan budaya para leluhur dan nenek moyang, berarti tidak perlu Rasul diutus. Setiap masyarakat punya budaya, Arab punya budaya. Karena Rasul tidak diutus untuk kaum Arab, orang Arab saja. Rahmatan lil alamin. Naam. Kemudian, ya, wa ajma'at alaihi al-ummah, dan juga apa yang disepakati oleh umat Islam ini, ya. Jadi mereka telah menyelisih Al-Quran, menyelisihi Sunnah, menyelisihi para sahabat, menyelisihi ijma', ya, umat tentang akidah. Dalam hal yang telah disampaikan beliau dan juga apa yang akan disampaikan, jelaskan beliau dalam pembahasan kitab yang kita bahas ini. Ya. Seperti perbuatan orang Mu'tazilah dan Qadariyah, ya. Seperti perbuatan perilaku orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah, sekte Mu'tazilah yang ya pengkultus akal, karena mereka telah memisahkan diri, intizah itu memisahkan diri dari ahli sunnah, dari majlisnya Hasan al-Basri, imam ahli sunnah, dan membuat bid'ah sebagai yang dicetuskan oleh ya Amr bin Ubaid dan juga Wasil bin Atta, ya. Itu pelopor dari sekte Mu'tazilah. Kemudian setiap orang-orang yang mengikuti lima prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya, ya, itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Begitu juga Al-Qadariyah. Mereka pada hakikat juga orang Mu'tazilah dari sisi Al-Qadar, iman pada takdir, mereka Qadariyah, mengingkari takdir. Dari sisi mengingkari sifat-sifat Allah, mereka orang-orang Mu'attilah, karena telah mengingkari. Semua itulah kesesatan, kebatilan yang wajib diwaspadai. Al-Qadariyah mengingkari takdir. Jadi mereka mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu, tapi makhluk, perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah, luar dari kehendak Allah. Jadi manusia yang menghendaki dan menciptakan hal itu. Ini Qadariyah mengingkari takdir. Kemudian setelah itu wa ana dzakirun dzalika baban baban wa syai'an fa syai'an insyaallah wa bihil ma'unah wat ta'yidi wa minhu at-tawfiq wat tasdiq. Kemudian kata beliau, saya akan menyebutkan ya bab per bab, ya satu per satu, ya insyaallah, kata beliau, kata Imam Abdul Hasan Asy'ari, dan kita hanya memohon pertolongan dan kekuatan kepada Allah, dan juga hanya datang taufik dan juga kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian beliau selesai ya menjelaskan tentang bab pertama yang sebagai pembuka bagi kita tentang ya bahayanya kebatilan, agar kita waspadai ya. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang kedua, itu beliau menjelaskan tentang fi ibanati qawli ahlil haq wa sunnah, penjelasan tentang perkataan ahlul haq dan ahli sunnah dalam berakidah. Itu akan kita jelaskan insyaAllah dalam pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan kebenaran, dan semoga kita istiqamah di atas akhirah yang benar sampai ajal datang menjemput kita. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai sifat-sifat Allah, dan dari pembahasan kitab Al-Ibanah Al-Sulidiyah ini mudah-mudahan dapat kita ambil faedah dan dapat kita fahami apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperluas pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nur di Aktiris. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu semuanya dari Allah. Tetapi begitu dagangan kita umpamanya ada yang kurang laku, itu ada perasaan kecewa di dalam hati Ustaz. Apakah ini akan merusak amalan-amalan kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya disimak Ustaz, silakan. Nah, terima kasih kepada Ibu Nur dari Artiris, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi seluruh para muslim, para pendengar, dan juga para pemirsa di mana saja berada. Jadi, nah, kita yakin semua rezeki dari Allah. Karena di antara yang ditakdirkan oleh Allah adalah rezeki kita. Ya, ditakdirkan secara umum di Lauhil Mahfud, kemudian di waktu kita di rahim diulang kembali, dipertegas kembali. Ya, diperintahkan malaikat untuk menulis empat perkara, di antaranya rezeki. Rezekinya. Kita yakin. Ya. Dan seseorang tidak akan meninggal kecuali bila telah sempurna mendapatkan rezekinya. Nah, seperti dalam hadis, lan yamuta ahadun hatta yastakmil rizqahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan meninggal kecuali bila telah sempurna menikmati rezekinya. Ya, walaupun tinggal sesuap, dan itu rezeki tidak akan dia makan pun dia setelah itu ya mungkin ajal datang menjemputnya. Ini kita yakini. Dan segala sesuatu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Nah, kemudian untuk mendapatkan rezeki tersebut, Allah mentakdirkan adalah usaha dan doa. Berusaha. Jangan kita berpangku tangan dengan alasan semua kan telah ditakdirkan. Tidak demikian. Karena betul bahwa semua ditakdirkan, tapi semua ada sebabnya. Maka Allah mengkaitkan sebab dengan akibat. Ada akibat kan ada sebab. Maka dia berusaha. maka diperintahkan kita berusaha yang halal, bisnis, dagang, ya, berusaha yang halal, maka rezeki dengan seperti itu akan datang. Lalu bila kita dalam berbisnis, berdagang, ya, bahwa juga ya keuntungan semua dengan izin Allah, ya. Tapi juga keuntungan tersebut ditentukan dengan usaha kita. Kalau kita pandai manage dagang kita, ya, konsep dagangnya jelas dan pandai menawarkan dengan cara yang jelas, ya, membuat konsumen tertarik, ya, ya, bukan dengan kebohongan, tidak, tapi bagaimana dia dalam berinteraksi, menjalin relasi, ya, memasarkan, ya, menawarkan dengan segala kejujuran, tidak bohong, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu telah dilakukan semuanya, kemudian ternyata juga ya keuntungan tidak seberapa, maka yakinlah, ya, inilah yang ditakdirkan, inilah kita diuji dengan iman kepada takdir, antum min bil qadar khairi wa syarr, itu bahwa itulah yang telah ditakdirkan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, sekuat apapun kita, ya, sepintar apapun kita, seulit apapun kita dalam berdagang dan berbisnis, semua itu tidaklah bermanfaat bila Allah telah mentakdirkan bahwa keuntunganmu pada hari ini sebanyak itu. Tidak akan mungkin lebih dari itu. Dan itulah yang harus kita imani. Maka qana'ahlah dengan hal itu. Karena itu yang terbaik, karena keberkahan itu ada di dalam apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan banyaknya. Jadi perasaan kita ya agak, apa namanya itu, ya, kurang merestuinya, ini jelas mengurangi tentunya iman kita kepada takdir. Tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan ibadah kita yang lain, tapi mengurangi keimanan kita pada takdir. Nah, maka hendaknya seorang ya kembali kepada Allah, jangan sampai menyesali hal itu, karena tidaklah sempurna iman kita sampai kita meyakini anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwa apa yang akan menimpa dirimu tidak akan meleset, dan apa yang tadi takdir tidak menimpa yang juga tidak akan menimpa dirimu, ya, termasuk ya apa yang ditakdirkan rezeki dan keuntungan dalam berbisnis, ya, itu yang telah ditakdirkan Allah, maka tidak akan lebih dari itu, gitu. Dan bila Allah mentakdirkan seorang akan mendapatkan lebih dari hari-hari yang sebelumnya, maka itulah yang takdirkan Allah. Jadi semua itu ya kita jalani hidup ini dengan usaha, doa dan tawakal. Doa, usaha, ya, ikhtiar dan tawakal. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki ya banyak duit, ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Seperti itu. Dan insyaallah semua yang terbaik ada, atau yang terbaik itu ada dalam hal yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian wallahu a'lam. Naam, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Air Tiris, dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga. Ya Ustaz, begitu sering kisah dibawakan oleh mereka yang tidak suka dengan pembahasan sifat Allah ini oleh Ahlus Sunnah, yaitu kisah Imam Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa turunnya Allah sama seperti turun aku dari mimbar ini. Apakah kisah tersebut sahih, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Sebelum saya jelaskan tentang ya kisah, hakikat kisah tersebut, pertama perlu kita pahami bahwa terlepas dari ya, Syekhul Islam adalah seorang ulama yang besar, ulama ahli sunnah, yang perjuangan beliau di dalam menegakkan kebenaran dan mengembalikan umat kepada pemahaman yang benar, salafus salih. Terlepas dari hal itu, bahwa yang menjadi hujjah, yang menjadi hujjah di dalam beragama adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya. Yang menjadi hujjah di dalam beragama qala Allah wa qala Rasul. Ya. Perkataan para ulama kita gunakan untuk membantu kita, alat bantu dalam mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Setelah jelas kenyataannya atau dalilnya Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Permasalahan turun Allah, hadisnya mutawatir. Dan Al-Quran menjelaskan, laisa kamitsli syai' wa sami'ul basir. Jadi Allah turun sesuai dengan kebesarannya dan tidak serupa dengan makhluk. Maka segala pernyataan, segala perkataan, setelah Al-Quran dan Sunnah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah jelas tidak benar. Siapapun yang mengatakannya, ya ini ada prinsip. Kena standar kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip dalam beragama kaum Muslimin harus pahami. Ya, sehingga tidak ada yang mengatakan oh ini kan agama Taimiyah, ini agama Wahabi kan begitu. Tidak, agama kita Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada yang lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ikut sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama besar dari kalangan ulama ahli sunnah, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, imam yang empat, pengarang kitab sittah, ya kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan ulama-ulama yang lain, ya, yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, memperjuangkan kebenaran, akidah yang benar sama. Mereka kita muliakan, kerana telah berkorban untuk agama ini. Mereka telah berusaha untuk menjelaskan agama ini dengan benar kepada umat. Naam, seperti itu. Nah, lalu jika ada mungkin keliruan, ya, atau mungkin kesalahpahaman, ya, karena manusia tidak maksum, maka hal yang demikian itu kita katakan, ya, jelas itu bertentangan, jika seandainya bertentangan kebenaran, tapi kemuliaan dan kehormatan mereka, ya, kemuliaan diri mereka terjaga, tidak boleh kita hina. Begitu. Nah, jadi mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali kepada kisah-kisah yang enggak jelas sumbernya, ya, dongeng, ya, riwayat-riwayat yang palsu. Agama bukan dengan riwayat seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian apa yang dikisahkan bahwa Ibnu Taimiyah, ya, di waktu dia majlis duduk menjelaskan tentang firman Allah turun, maka dia turun dari majlis kursinya, turun ke bawah seperti itu, dia turun. Ini jelas kebohongan. Ya. Kebohongan yang sebohong-bohongnya. Ya. Sumber kebohongan itu, ya, apa yang dikisahkan dalam kitab Rihla Ibnu Battuta. Itu yang padahal jelaskan di waktu Ibnu Battuta datang ke Baghdad atau ke mana begitu, tempat Syekhul Islam di penjara. Itu Syekhul Islam dalam penjara. Jadi jelas kebohongan. Dan ini pembahasan akan kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam permasalahan nanti, ya, tentang penjelasan Allah itu turun, ya, ke langit bumi. Dan situ akan kita jelaskan. Kita akan jelaskan juga kebatilan dari kisah tersebut dengan sejelas-jelasnya biiznillah. Tapi kesimpulannya adalah ke kisah kebohongan belaka. Ya. Tidak benar Syekhul Islam di dalam perkataan jam kitab-kitabnya. Dia yang membantah orang-orang Mujassimah, dia yang membantah orang Jahmiyah. Ya, perkataan beliau sangat banyak sekali. Bahkan beliau menulis kitab namanya Hadisun Nuzul. Syarah hadis tentang nuzul, yaitu syarah hadis yang kita bacakan tadi, yanzilu rabbuna ila sama dunya, dibantah semua oleh beliau tentang, ya, sekte-sekte Mu'tazilah. Nah, jadi itu satu kebohongan. Tidak benar itu kebohongan atas nama Syekhul Islam, dan banyak sekali kebohongan-kebohongan atas nama para ulama yang tujuannya mereka ingin melegalkan dan ingin menjadikan alat, alasan untuk menghujat, ya, ahli sunnah, pengikut para salafus saleh, para ulama. Begitu. Dan pelakunya tidak terlepas dari orang-orang sufi, ya, orang ahlul bidah, kalangan asyairah, atau orang-orang sufi, atau orang syiah rafidah, yang sangat benci kepada akidah ahli sunnah, akidatus salaf. Jadi intinya, kisah sebatil-batil kisah. Ya, ada yang batil, tidak benar, dan insyaallah akan kita jelaskan kebatilannya dengan sejelas-jelasnya pada pembahasan tentang hadis nuzul. Wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang terakhir atas jawaban Ustaz. Demikian. Nah, Ustaz, ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat dari hamba Allah, tidak sebutkan nama asal daerahnya. Ya Ustaz, di musim bulan Safar ini sering pada perayaan-perayaan yang kita sering adakan, ya, kaum muslimin sering adakan di bulan Safar ini, selalu mengatakan bahwa dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad. Apakah benar Ustaz, memang dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad? Mohon penjelasannya. Nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang diutarakan, ya, baik tadi dari pertanyaan pertama, kedua, dan yang ketiga, ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk mengkaji akidah dengan benar. Bahwa mengkaji akidah merupakan perkara yang wajib. Karena permasalahan muncul yang seperti itu semua berasalkan dari akidah yang batil. Akidah yang batil, akidah yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka tatkala umat ini jauh dari akidah yang benar, maka akan masuk akidah-akidah, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang akan merusak akidah mereka, merusak iman mereka, merusak keyakinan mereka, disadari atau tidak. Maka muncullah bermacam pemikiran-pemikiran, ya, yang demikian itu semuanya bertentangan dengan akidah yang benar. Jadi harus belajar kita jemaah sekalian. Ya, para pemirsa, kita belajar akidah yang serius. Ya, belajar. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan sebagai bukti kita ingin membenahi akidah. Karena kalau akidah adalah batil, adalah sesat, ya, semua akan muncul kesesatan. Ya. Tapi kalau akidah yang benar, insyaAllah, dia akan selamat. Akidahnya benar, ibadahnya juga akan diterima karena akidahnya benar. Tauhidnya benar. Nah, keislamannya menjadi baik. Dia tidak mudah terombang-ambing dengan bermacam pemikiran, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Apalagi banyak di kalangan kita, masyarakat kita, budaya, tradisi, para leluhur yang bertentangan dengan akidah yang benar. Ya, warisan. Keyakinan-keyakinan, ya, animisme, ritual-ritual yang bertentangan dengan hal itu. Banyak sekali tradisi jahiliyah yang masih tersisa dalam kehidupan sebagian masyarakat kita. Dan ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diluruskan, tidak bisa dikikis kecuali bila dengan akidah yang benar. Karena seorang yang tidak memahami kebenaran, bagaimana dia akan tahu itu suatu kebenaran? Begitu juga seorang yang tidak mengetahui suatu kebatilan, bagaimana dia akan meninggalkan hal itu? Nah, terlepas dari bulan Safar atau bulan-bulan yang lain, ya, tidak ada keistimewaan satu bulan dengan bulan yang lain kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah keistimewaan terhadap bulan tersebut. Ya, Ramadan jelas. Ya, Syawal ada puasa 6 hari. Kemudian di bulan, ya, juga Muharram ada puasa, begitu. Tidak ada kelebihan bulan-bulan dari bulan yang kecuali apa yang telah Allah berikan kelebihan. Ya, begitu juga tidak ada keistimewaan bulan Rabiul Awal dan yang lain, tidak ada. Bulan Safar, tidak ada. Itu semua bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Tiada lain keutamaan dan kelebihannya kecuali bila kita mengisi bulan-bulan tadi dengan ketaatan kepada Allah. Puasa hari Senin Kamis, puasa Yaumul Bait, ketaatan pada Allah di setiap hari dan bulan, ya. Kemudian bila datang bulan-bulan penuh keberkahan Ramadan misalnya, kita tingkatkan ibadah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Begitu kita hidup. Ya, jangan mengkhususkan sesuatu yang tidak ada kekhususannya dalam agama. Jangan mengkhususkan suatu bulan, satu hari dengan amalan ritual yang tidak dikhususkan oleh agama. Ini termasuk perbuatan ihdath, bid'ah dalam agama. Karena takhsisus syai', mengkhususkan sesuatu dengan waktu, tempat, cara, ritual, itu hanya haknya Allah dan Rasulnya. tidak berhak seorang mengkhususkan. Ya, itu harus ada dalilnya. Berkaitan dengan hal tadi, akidah yang batil yang berkembang di masyarakat bahwa asal usul penciptaan alam ini dari Nur Muhammad, ya, ini jelas, ya, suatu akidah yang batil sebatil-batilnya. Ya, akidah yang batil. Bukan alam semesta yang diciptakan dari Nur Muhammad. Ya, Nabi aja belum lahir. Ya. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ya, selama 6 hari, dan sebelumnya, ya, Allah, ya, begitu menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan Nabi Adam, ya, menciptakan makhluk alam semesta ini. Itu, ya, Nabi Adam asal-usul penciptanya dari tanah, kemudian manusia dari, ya, setetes mani. Setelah itu kemudian proses penciptaan tadi, alam semesta Allah ciptakan, ya, bukan dari cahaya, bukan dari cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Maka hadis tentang Nur Muhammad itu hadis yang batil, palsu, sepalsu-palsunya. Ya. Dan ini juga untuk pembahasan yang luas tentang masalah. Tapi jelas kesimpulannya, hadis tersebut hadis yang palsu. Ya. Jadi jangan membangun akidah di atas kepalsuan. Karena kepalsuan akan melahirkan kepalsuan yang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang ghulu ekstrim atau berlebihan di dalam menyikapi. Kata mereka mengagungkan Muhammad sampai, ya, semua alam semesta diciptakan dari nur. Subhanallah. Ya. Betul Nabi SAW diutus oleh Allah membawa cahaya. Cahaya iman dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu beliau menerangi kehidupan manusia alam semesta ini. Ya, dengan ilmu. Itu. Bukan ilmu beliau atau nur asal-usul ciptaan dari alam semesta. Jadi kesimpulannya, ya, hadis yang riwayat, ya, yang mereka gunakan dalam hal itu, itu adalah sepalsu-palsu hadis riwayat, tidak benar. Itu barang siapa yang menisbatkan hal itu pada Nabi, berarti telah menisbatkan kebohongan, ya, kebohongan kepada diri beliau bahwa alam semesta ciptakan dari nur. Ya, itu adalah suatu kebatilan dan harus ditinggalkan dan diperingatkan umat dari kebatilan itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, jadi 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Abu Salih di Tangerang. Abu Salih di Tangerang, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang pembahasan cara mensikapi kita terhadap ahli bid'ah gitu. Selain ahli bid'ah kan ada ahli munafikun, ahli kafirun gitu kan. Sedangkan kita sama-sama tahu dalam situasi sekarang banyak juga pemahaman-pemahaman sesat, bahkan sudah berupa tindakan fisik terhadap kaum muslimin, misalnya yang dilakukan oleh kaum kafirun dengan gerakan-gerakan yang mengubah keimanan mereka, sehingga banyak kaum muslim yang terseret ke dalam, bahkan pindah agama gitu. Itu sudah banyak terjadi lah. Jadi sebenarnya yang lebih prioritas yang mana, Ustaz? Apakah ahlu bid'ah, orang-orang kafir, atau yang munafikun? Kalau munafikun kan kita banyak seperti jil seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak dan difahami, Ustaz, silakan. Wabarakatuh. Nah. Ya, nah. Terima kasih kepada Pak Abu Soleh, ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi begitu sangat, ya, kompleks sekali, ya, problematika umat, permasalahan umat, dilema umat dalam beragama. Ya. Dan sebelum saya menjawab, perlu diketahui bahwa munculnya bermacam, ya, problem, ya, dan juga bermacam penyimpangan-penyimpangan yang semua itu, dan juga makar dan propaganda yang terus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga banyak di kalangan kaum muslimin yang terkontaminasi, banyak mereka yang terpengaruh, banyak mereka yang mungkin ya terkena virus pemikiran itu, seperti yang kita saksikan zaman sekarang ini. Saya katakan bahwa penyebab hal itu, penyebab utamanya adalah karena minimnya ilmu kaum muslim terhadap agama itu sendiri. Ketidakpahaman mereka terhadap agama yang benar. Alhamdulillah mereka membaca Al-Quran, tapi berapa persen bisa memahami panduan Al-Quran, nasihat Al-Quran, bahkan yang memahami tentang akidah-akidah Islam yang bersumberkan Al-Quran? Sangat sedikit sekali. Maka terlebih lagi masalah akidah, keyakinan, ya, ini sangat urgen sekali dalam hidup, maka yang sangat mendasar, ya. Karena betapa banyaknya 72 dari sekte yang sebutkan Nabi itu menyimpang, semua memiliki akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kaum muslimin tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agamanya, tidak memiliki pegangan yang kuat dengan akidah, maka mereka dengan mudah terpengaruh. Maka tiada jalan keselamatan, tiada yang akan bisa, ya, menyelamatkan kita dari bermacam penyimpang itu kecuali i'tisam bi kitabillah, i'tisam dengan sunnah, wa'tasimu bihablillah. Nabi SAW menjelaskan dua perkara, kata Nabi, ini perkataan beliau yang tidak bicara dengan hawa nafsu, ya. Dua perkara, kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, enggak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah. Begitu kata Nabi kita yang mulia SAW. Beliau juga memberikan pernyataan, aku tinggalkan di atas jalan yang lurus, yang benar. Tidak mungkin kalian akan menyimpang selama berpegang teguh kepada jalan itu, mengikuti jalan tersebut. Kalau kalian telah menyimpang akan celaka. Kan begitu kata Nabi SAW. La yazighu anha badi illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali akan celaka dan binasa. Inilah kenyataannya, tatkala muncul bermacam penyimpangan kaum muslimin, akidah dengan mudah terpengaruh, terkontaminasi, apalagi disertai dengan syahwat dan ambisi terhadap dunia. Karena kata para ulama, asyahwatu sabunu asyubha. Jadi syahwat itu pemulus, ya, jalan yang memuluskan untuk masuknya syubhat. Ya. Nah, oleh karena itu, begitu banyak permasalahan umat yang sangat kompleks sekali. Lalu apa yang harus kita benahi terlebih dahulu? Tentu ada skala prioritas. Selama akidah umat tidak benar, selama tauhid umat tidak tulus dan murni, selama loyalitas umat kepada sunnah tidaklah tulus dan sempurna, maka selama itu bermacam propaganda musuh, pemikiran, pemahaman akan mudah masuk, menggoroti umat dari dalam dan merusak akidah umat dengan mudah diterima. Karena pertama, akidah jauh dari akidah Rasulullah, loyalitas kepada sunnah jauh, sehingga mengakibatkan loyalitas kepada Islam yang sesungguhnya juga melemah. Karena itu jumlah yang banyak, tapi bagaikan kata Nabi, buih, ya, gusa. Dan gusa, buih di lautan, ya, banyak, terlihatan banyak, tapi enggak ada pada dasarnya. Dengan gelombang sedikit saja sudah hancur. Ini menimpa umat zaman sekarang ini. Maka dengan mudah, orang-orang munafikin, apalagi yang musyrik dan orang-orang kafirin, melancarkan macam-macam propaganda, dan mereka, kita yakin, apa yang kita ketahui dari Makkah dan propaganda mereka lebih banyak yang mereka sembunyikan. Dan apa yang sembunyilah hati mereka itu akbar, wa ma tukhfi sudurhum akbar. Yang mereka sembunyilah hati mereka lebih besar, lebih dahsyat. Cukup Allah mengatakan, walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak mungkin pernah ridha mereka. Ya, Yahud dan Nasara sampai kalian mengikuti agamanya. Nah, jadi sangat kompleks sekali permasalahan umat ini. Belum lagi masalah ritual-ritual ibadah yang menyimpang dari sunnah, akidah tauhid. Ya, banyak sekali situs-situs kesyirikan yang merusak akidah, ritual-ritual kesyirikan yang merusak akidah tauhid berkembang di masyarakat. Ya. Selama hal ini tak jelaskan kepada masyarakat, tidak tanamkan akidah yang benar, selama itu mereka akan jadi bulan-bulanan bagi setiap orang yang menebarkan pemikiran. Akan menyelusup pemikiran Syiah, Rafidhah, akan masuk pemikiran liberal, para sekuler, ya, semua kesatuan yang pemikiran kaum Khawarij, pemikiran kaum orang-orang ya orientalis, orang sekuler, liberal, dan pemahaman komunis, ya, dan bahkan ateis kan ada, ya, masuk. Kenapa? Karena tidak memiliki benteng yang kokoh, tidak memiliki tameng yang kuat untuk membendung, ya, tidak memiliki loyalitas dan eksistensi, ya, maka dengan mudah umat ini masuk pemikiran seperti itu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang real di zaman sekarang ini, kalau umat memiliki akidah yang kuat tentang bala dan wara, wala dan bara, mencintai ahli sunnah, mencintai kaum muslimin, membenci orang kafirin dengan iman mereka, dengan akidah mereka, yakin mereka, hati mereka, tapi bukan berarti tidak boleh bertransaksi dalam urusan dunia, boleh. Harus dibedakan wala dan bara. Wala dan bara masalah akidah, keyakinan. Konsekuensi dari akidah wala dan bara ini, pertama, kita tidak boleh memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini akidah. Kalau kaum muslimin memahami, tidak akan mungkin mereka menjadi tim suksesi, ya, orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin. Mana wala mereka terhadap agama? Mana bara mereka berlepas dari orang-orang kafir? Tapi tatkala kemunafikan masuk ke dalam tubuh kaum muslimin atau sebagian mereka, dengan mudah, dengan duit dan pulus menjadi mulus semuanya. Lihat? Ya. Tidak akan mungkin kaum muslimin ikut-ikutan dalam merayakan, ya, atau mengikuti memakai atribut dari orang kafirin Nasara dalam natalan mereka misalnya dan yang sejenisnya, atau agama-agama yang lain. Kenapa? Karena agama, akidah, keyakinan kita yang tidak ada tawaran dan toleransi dalam hal ini menuntut kita bahwa saya muslim punya izzah, kemuliaan, dan kemuliaan itu dibuktikan bahwa lebih mulia saya mulia. Kenapa saya ikut-ikutan mereka? Kenapa saya ikut-ikutan? Mana jati diri saya? Mana kemuliaan saya? Mana kemuliaan agama saya? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin ada orang-orang yang melegitimasi, ya, yang memuluskan rencana-rencana mereka kalau tidak ada nifak dalam hati mereka. Tatkala mereka paham, mulia dengan agamanya. Tapi tatkala banyak kemunafikan yang menjadikan agama sebagai peralat, ya, seperti itu di zaman sekarang ini, diperjualbelikan, tawar-menawar. Loh, saya bayar kamu sekian miliar, udah, tolong dimuluskan ini. Selesai. Karena tidak memiliki iman, akidah yang menipis. Ya. Kalau akidah umat paham tentang bahaya di kesesatan, misalnya orang-orang Rafidhah Syiah yang mencela sahabat, mengatakan Al-Quran tadi selewengkan. Ya. Mereka paham hal itu, tidak akan mungkin mereka menerima pemahaman orang Syiah Rafidhah. Tak kalau mereka akidah yang benar. Tapi tatkala umat ini berkembang kejahilan di tengah-tengah mereka, jangankan pemikiran yang batil itu, akidah kepada Allah masih sangat banyak, minim masyarakat kita. belum paham mereka terhadap tauhid masih banyak. La ilaha illallah diucapkan dalam solat kesempatan masih banyak belum paham. Asyhadu anna Muhammadar Rasul kita ucapkan belum paham, banyak belum paham apa hakikatnya. Jadi ini menyebabkan ya terjadinya begitu kompleks sekali ya problematika umat di zaman sekarang. Maka mana yang kita utamakan terlebih dahulu? Maka benahi akidah umat. Benahi, ini skala prioritas. Benahi, peringatkan mereka dari kebatilan-kebatilan akidah-akidah tersebut. Maka dengan demikian mereka akan paham bagaimana menyikapi, bagaimana sikap pada ahlul bidah, bagaimana sikap pada orang kafirin, baik kafirin yang mereka tidak memerangi muslim atau mereka yang menyerang kaum muslimin, berbeda. Bagaimana berwala wal bara', bagaimana mereka berwala dan bara'. Dan ini harus saya pahami. Kerana semua akan buat makar, apalagi ya kita mayoritas muslim di negeri ini dengan kekayaan sumber alam dan luar biasa. Ya, enggak ada di dunia seperti Indonesia ini kekayaan sumber alam. Maka semua dilirik. Maka di sinilah masuk. Kalau kaum muslimin paham, tidak akan mungkin mereka mengikuti pemahaman komunis itu yang jelas bertentangan dengan akidah Islam 180 derajat. Tidak akan mungkin. Tapi disayangkan dari anak-anak kaum muslimin mereka mempelajari akidah atau ideologi komunis sekuler, kemudian pulang ke negeri ini merusak, ya, ya seperti itu. Kalau kaum muslimin paham tentang akidah, kan mungkin mereka ya bangga menjadi liberal. Ya, Islam bukan liberal, liberal bukan Islam. Sangat salah dan zalim kita kalau menamakan ada Islam liberal. Islam wahyu dari Allah, liberal ya akal hasil rekayasa pemikiran mereka. Pemikiran sekuler di barat sana, ya, teori-teori filsafat yang cenderung membawa kepada ya ilhad, sikap ateis dan macam-macam, ya, teori-teori filsafat. Kebatilan-kebatilan sekte itu yang dimunculkan membawa pemahaman memasirkan Al-Qur'an dengan cara ya menurut mereka hermeneutik, dengan cara-cara Injil mereka nasil Al-Quran, kan begitu. Ini semua tidak akan mungkin menyelusup masuk ke dalam tubuh kaum muslimin bila mereka paham dengan akidah Islam. Tapi permasalahannya sangat jauh panggang dari api. Ya. Nah ini permasalahan. Jadi bagaimana sikap kita jelas? Kita harus jelaskan kebatilan ahlul bidah. Enggak ada tole, oh iya ini kan saudara saya, oh ini budaya, enggak bisa seperti itu. Selama kita memiliki perasaan seperti itu, kita berarti membangun agama di atas perasaan, enggak mungkin. Adapun menjikap pada orang kafir munafikin, ya kita ingatkan mereka bahaya dari mereka orang kafirin. Dalam permasalahan-permasalahan agama enggak ada kerjasama dalam masalah urusan agama. Kalau masalah bisnis, okelah, kan tidak ada masalah. Ya. Kalau bagi mereka menyerang kaum muslimin, ya, kita memiliki kekuatan, kita membela diri. Dan bagi kaum muslimin sekarang tertindas seperti di Suriah dan yang lain-lainnya, di Burma, ya kita tidak mampu kita dengan secara fisik datang ke sana dengan doa kita. Semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam, membela kaum muslimin, merahmati mereka. Apa yang terjadi sekarang di Suriah dan di Aleppo dan juga ya Halab, kita doakan kaum muslimin. Gak bisa kita berikan sesuatu, ya doa. Doa ini ya senjata kaum muslimin. Semoga Allah menghancurkan ya para togut-togut di negeri Syam sana. Dan yang orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, telah kekangan orang-orang Rafidah, Ahlul Bidah, Rusia, atau orang-orang ya Nusairiyah dan yang lainnya. Yang tidak lain mereka kebencian yang sangat mendalam kepada kaum muslimin. Jadi permasalahan ya, ini permasalahan sangat serius. Pertanyaannya luar biasa ya, tapi ini membutuhkan ya bagaimana sikap. Kalau pada ahli belajar tidak boleh kita ya bermesra-mesraan dengan mereka. Jelaskan, karena di antara makna awila wala dan barak menjelaskan kebatilan baik itu ahlul bidah atau orang kafir atau munafikin. Ya seperti itu. Tidak boleh kita berpangku tangan. Nah, tapi bukan berarti dalam hal ini kita bersikap anarkis, tidak boleh. Tapi apa yang mampu kita lakukan? Seorang yang memiliki kedudukan, memiliki wewenang, dia berikan, berikan ya pernyataan atau peraturan yang melarang hal itu. Bagi mereka yang berilmu, jelaskan kebatilan itu dan nasihati para penguasa, pemangku jabatan agar mereka waspada dan hati-hati. Seperti itu sikap kita. Nah, ada pembuat anarkis, membuat ya teror, ya tidak dibenarkan. Kita harus menjaga keamanan stabilitas negara ini. Mari kita tingkatkan semangat untuk berilmu, semangat untuk berdakwah kepada al-haq, semangat untuk menebarkan sunnah. Karena sunnah ini safinatun najah, sampan yang membawa keselamatan, perahu yang akan membawa kita ke sampai pada ya tujuan dalam kita berlayar mengarungi kehidupan dunia ini. Al-i'tisam bis sunnah najat. Kata para ulama, ya dahulu kalimat yang mereka sepakati yang selalu ada dalam ingatan mereka adalah i'tisam bis sunnah najat. Berpegang teguh dengan sunnah keselamatan. Ini yang harus. Jadi umat harus kembali kepada jalan yang benar. Tinggalkan fanatik, tinggalkan taklid buta. Mari kembali secara tulus kepada Al-Quran dan Sunnah. Bi'inillah, Allah akan turunkan pertolongan itu. Kita yakin. Intansurullah yansurkum. Kita yakin. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Kita yakin. Allah tidak mungkin dijanji. Tapi sudahkah kita betul menolong agama Allah? Memahami akidah yang benar, memahami sunnah Nabi, memperjuangkan akidah hidup kita, memperjuangkan sunnah Nabi. Ini yang kita pertanyakan sekarang ini. Maka kita berdoa, berdoa terus berdoa, tapi kok lambat datang pertolongan Allah? Ya, kita diuji oleh Allah kesabaran kita, tapi ini penyebabnya dari kita. Allah enggak mungkir janji. Lihat bagaimana Allah menolong para sahabat dengan jumlah yang sangat sedikit di perang Badar, tidak sebanding dengan pasukan orang musyrikin. Tapi apa yang terjadi? Kemenangan yang diraih. Kekuatan mereka, senjata yang mereka miliki, canggihan, tidak akan bermanfaat kalau mentakdirkan semua itu izin Allah. Tapi kita diuji keimanan kita. Nah, ini yang harus kita pahami kaum muslimin. Ya, mari kita kembali pada agama Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan problematika umat ini selama mereka jauh dari Allah. Tidak ada yang bisa solusi dalam menyelesaikan bermacam problematika umat yang sangat kompleks ini di zaman sekarang kecuali mereka kembali rujuk kepada Allah. Kemudian mengatur strategi yang benar sesuai dengan bimbingan para ulama, dengan prinsip-prinsip agama kita. Ya, seperti itu. Tidak menjadi ya, boneka bagi negara lain, tidak menjadi membuda, tidak ya. Semua kembali kepada yang benar. Bi'inillah. Kita yakin. Kemenangan itu, kejayaan itu pasti ahlul haq wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu ya, kejayaan itu ada bagi orang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan umat ini. Semoga Allah membimbing umat ini kembali ya kepada jalan yang benar. Para ulama-nya, para umara-nya ya, dan kaum muslimin kembali ke jalan, tinggalkan budaya-budaya tradisi yang bertentangan dengan agama. Karena ini bukan akan menambah kemuliaan kita, akan menambah kemunduran kita. Naam, akan memecah belah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi renungan kita semua dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Abu Soleh tadi. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan umat ini. Allahumma aslih umaral mu'minina muslimina fi kulli makan. Allahumma alaika bi taghiyati Syam wa a'wanihim min الكفرة والمنافقين الذين قتلوا إخوان المسلمين في حلب إخوان المسلمين في سوريا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بطاغية الشام فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بالبوذيين الذين قتلوا إخوان المسلمين في بورما اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شتت سمعهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم وحي صفوف المسلمين وأصلح ذات بينهم وهدهم سبل السلام وخذ بناصيتهم bil audati as-sadiqati ila al-kitab wa sunnah wa sayyidi nabi wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anji al-muslimina fi kulli makan. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Halab wa fi Suriya wa fi Burma wa fi kulli makan ya rabbal alamin. هذا وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.